Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar rahimakumullah, senang sekali kami bertemu dengan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita mampu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu meluaskan wawasan kita untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai aplikasi sikap dan tindakan keseharian kita. Pada hari ini kita akan membahas bersama ayat 108 dari surat Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya anna ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Para pendengar rahimakumullah, ayat 108 ini juga masih bernada penegasan dari Allah. Karena di sini kita akan mendapati redaksi adat hasar, yaitu pembatasan ya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau inti utama dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah di dalam keterangan 108 ini, yaitu Rasulullah mengajarkan ketauhidan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Artinya, melalui keterangan ayat ini, kita diajak kembali lagi untuk sama-sama menyadari. Kalau kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali membersihkan jiwa kita dari noda-noda syirik. Hendaklah kita membebaskan segala tingkah laku kita dari segala sikap dan tingkah laku yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah di dalam penyembahan dan beribadah hanya tulus dan ikhlas kepada Allah, hanya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya, karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan inti ajaran Rasulullah dan juga yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Ya, dan ini tidak hanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali atau dua kali di dalam keterangan ayatnya, tetapi di dalam banyak ayat tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa kewajiban di dalam pengesaan Allah di dalam penyembahan terhadapnya adalah merupakan ajaran para nabi dan rasulnya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa basyiril muhsinin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah seorang manusia biasa, ya, diwahyukan kepadaku, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fastaqimu ilahi, tetap konsisten di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiruhu, minta ampun kepada Allah kalau ternyata ada melakukan kesalahan, ada pernah melakukan hal-hal yang mensyirikkan terhadap diri Allah Subhanahu wa taala, ya. Fastaghfiruhu wa basyiril muhsinin, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan masih banyak lagi ayat yang lain yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah dengan sikap tegasnya menjelaskan bahwa satu-satunya yang harus disembah dan wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada orang-orang yang non muslim, ya, yang mengakui diri mereka adalah umat para nabi dan rasulnya, hendaklah kembali mengkaca diri, ya, mengaca diri bahwa ternyata ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang juga disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Ya, Al-Qur'an sudah menggambarkan kepada kita semua bahwa sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, seterusnya sampai kepada Nabi Daud alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu inti ajaran yang mereka sampaikan adalah bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Ya. Wa Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sungguh kami telah mengutus Nuh itu kepada kaumnya, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tuhan bagi kamu selain dirinya, mengapa kamu juga tidak merasakan rasa takut karena sudah melakukan tindakan penyelewengan. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya qaumi ibudullaha ya zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, sembah Allah itu jauh lebih baik bagi kamu kalau kamu benar-benar mengetahuinya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ketika ia mengatakan ani'budullaha, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, wattabi'u hadza siratum mustaqim, ikuti jalan ini dan ini adalah merupakan jalan yang lurus. Dan hal yang sama juga dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sekali lagi kita umat para nabi kembali membersihkan jiwa kita dari noda-noda syirik. Mari kita bebaskan segala tingkah laku kita untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tetap fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita Ustaz Jenal yang akan lebih menjelaskan ayat ke-108 ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Sangat runut dari 106, 7 dan 8 pada hari ini bila dimulai dari Al-Qur'an kemudian dilanjutkan dengan hadis perilaku Nabi Muhammad, kemudian di sini digabungkan antara Al-Qur'an yang merasuk pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermuara pada pengesaan Allah Tuhan yang Maha Esa. Maka semangat diutusnya nabi adalah semangat menebar kasih dan menyelamatkan manusia. Maka di ayat 108 ini adalah penyelamatan manusia. Ketika manusia berserah diri, muslim, ketika manusia pasrah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah penyelamatan. Karena apa? Karena bukan hanya Tuhan kita saja, tapi Tuhan bagi seluruh umat manusia ini adalah Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan semesta alam yang menciptakan, mengasihi dan memelihara semuanya. Kalau misalnya ada manusia memilih Tuhan selain Allah, maka dia tidak menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka dan dia akan memiliki hidup hampa di dunia yang fana ini. Maka pada ayat 109 esok hari kita akan mengatakan, pilihan ada di tanganmu, wahai manusia. Kalau beriman, kamu bahagia. Kalau kafir, kamu menderita. Kalau beriman, kamu masuk surga. Kalau kafir, kamu masuk neraka. Fal antum muslimun, berserah diri kepada Allah adalah penyerahan yang paling membahagiakan. Ketika seorang hamba berserah kepada Tuhannya, itu adalah berarti hamba yang cerdas tetapi dan tahu berterima kasih. Tapi ketika hamba melawan Tuhannya, penciptanya yang telah mengasihi dan memeliharanya, maka dia adalah manusia yang menderita, tidak tahu bersyukur, dan tidak pandai berterima kasih. Pendengar yang dimuliakan Allah, sedikit tentang sebentar lagi dunia akan memperingati hari Valentine Day. Suatu hal yang sangat menyedihkan ketika kita membaca bahwa Valentine ini adalah sosok yang mengusir dan membunuh seluruh umat Islam yang berada di Spanyol. Jadi hari lahirnya diperingati sebagai hari kasih sayang, tetapi sebenarnya di sisi lain dia adalah pembantai muslim dan penghapus etnis Arab yang ada di Spanyol dan Portugal. Bahkan kita menemukan April Mop itu adalah hari di mana seluruh umat Islam harus meninggalkan Portugal untuk dan Spanyol untuk ke suatu pelabuhan. Rupanya pelabuhan yang dituju itu tidak ada dan dibantailah seluruh umat Islam yang tersisa di Portugal dan di Spanyol. Maka disebutlah peristiwa itu dengan April Mop karena umat Islam kena mop. Disangka mereka selamat tetapi sebenarnya mereka mati dalam keadaan pembantaian yang luar biasa. Dari ini saya rasa Valentine Day tidak layak untuk dijadikan sebagai hari kasih sayang. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, hal yang terpenting harus kita pahami dari kajian kita pada hari ini adalah bahwa hendaklah kita kembali memegang ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa semangat rahmatan lil alamin, inti ajaran untuk tetap mengesakan Allah di dalam penyembahan, melakukan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, baik itu syariat ya, baik itu akhlak dan etika, bahwa itu adalah suatu kemestian yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat atau sama sekali bahkan melanggar aturan-aturan syariat dan menyalahi etika, seperti Valentine Day yang sejarahnya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa itu sebenarnya adalah memperingati kisah hidup seorang pembantai umat Islam ya, yang tidak layak untuk kita lakukan karena nilai-nilainya di situ juga tidak ada. Merayakan Valentine Day hanya memberikan mudarat dan memberikan kesempatan bagi para remaja untuk melakukan seks bebas dan melakukan tindakan-tindakan yang tercela lainnya. Oleh karena itu, mari tetap berbekang dengan budaya kita, budaya masyarakat Indonesia yang penuh dengan kebaikan, yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama, dan silakan saja untuk mengikuti budaya-budaya lainnya, akan tetapi tetap di dalam frame atau di dalam aturan bahwa itu tidak melanggar aturan-aturan syariat. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang cerdas dan mampu memberi yang terbaik di dalam kehidupan ini, bukan malah menjadi pengikut-pengikut orang lain yang tidak tahu apa yang kita lakukan dan bahkan hanya memberi mudarat kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.